Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Qala Abu Zakaria Yahya bin Saraf an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi bab as-sidq, hadis yang keempat, an Abi Sa'id wa ila Abi Sa'id وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف. Dari Abu Sa'id, dan juga ada yang menyebut Abu Sa'id, ada yang menyebut pula Abu Walid, namanya سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه, dan dia adalah salah seorang yang ikut dalam perang Badri, perang Badar. Beliau mengatakan An-Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi SAW telah berkata, man sa'alallah ta'ala syahadah bisidqin ballagahu Allah manazil syuhada wa in ma ta'ala firasihi. Barang siapa minta kepada Allah Ta'ala asyahadah, siapa saja di antara kita yang minta kepada Allah agar Allah matikan kita mati syahid, syaratnya bisidqin. Kalau dia jujur minta itu kepada Allah, agar Allah matikan kita dalam keadaan syahid, atau mendapat gelar syahid, ballaghahu Allah manazil syuhada, maka Allah akan antarkan kita, Allah akan mengantarkannya menuju kedudukan syuhada, wa in mata ala firasi, walaupun dia mati di atas firasnya. Hadis ini menerangkan kepada kita, siapa-siapa yang punya cita-cita mati syahid, karena dia punya cita-cita mati syahid, maka dia sambil berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah matikan dia menjadi syuhada. Kalau doanya itu jujur, benar, maka Allah akan mengantarkan dia menuju kedudukan atau martabat syuhada, walaupun dia tidak mati di peperangan, walaupun dia mati di atas firasnya, di atas tempat tidurnya. Hadis serupa telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, "Man talaba syahadah shadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu." Barang siapa mengharap asyhadah, menuntut asyhadah, kalau dia jujur, kalau dia mencarinya, barang siapa mencari syahadah, kalau dia jujur mencarinya itu, Allah akan berikan dia, walaupun tidak menimpa dia mati syahid. Walaupun dia tidak mati syahid, tapi Allah akan berikan derajat asyahadah kepadanya. Kenapa? Karena jujurnya, betul-betul dia menghendaki itu. Tidak semua orang yang punya keinginan, punya cita-cita, bisa tertempuh, tetapi Allah menjamin siapa-siapa yang punya cita-cita dengan jujur, cita-citanya ingin mati syahid, maka Allah akan antarkan dia memperoleh asyhadah, mungkin dengan jalan syahid di medan peperangan, ataupun dia mati di firasnya, di tempat tidurnya, tetapi derajat asyhadah tetap dia peroleh karena dia telah memohon kepada Allah dengan jujur dan benar. Ikhwanu fillah azani Allah wa iyyakum. Hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab as-sidq karena ada ucapan dari Rasul, man sa'ala ta'ala asyhadah bisidqin kalimat bisidqin, dengan jujur dia meminta kepada Allah, maka kejujuran itu akan mengantarkan dia mendapatkan as-syahadah walaupun dia tanpa peperangan. Lah, kalimat jujur ini diletakkan oleh Imam Nawawi sebagai syahid di dalam hadis ini. قال الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمه تعالى هذا الحديث ذكر المؤلف رحمه تعالى في باب الصدق. مؤلف sang penulis Imam Nawawi رحمه تعالى telah menulis dalam bab الصدق. والشاهد منه قول من سأل الله تعالى شهادة بصدق. Dan syahidnya dalam hadis ini adalah ucapan Rasul man sa'ala Allah ta'ala asy-syahada bisidqin. Barang siapa minta kepada Allah asy-syahadah. Asy-syahadah martabah 'aliyah. Syahadah ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sekali. Diterangkan ba'da as-siddiqiyah. Kedudukannya, martabatnya setelah as-siddiqiyah. Hal ini seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa. وَمَنْ يُطِئِ اللَّهِ وَرَسُولَهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan atas mereka. Siapa yang telah Allah berikan kenikmatan atas mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Orang yang Allah beri kenikmatan atas mereka adalah para nabi. Itu kedudukan paling tinggi. Yang kedua asiddiqin, orang-orang jujur. Yang ketiga asyuhada. Yang keempat asalihin. Asyuhada, antum bisa lihat di atas orang-orang saleh mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Sehingga kalau kita memohon kepada Allah dan Allah kabulkan itu, berarti kita mendapatkan kedudukan yang tinggi. Alangkah nikmatnya. Maka Syekh Al-Utsaimin menerangkan asy-syahadah martabah 'aliyah. Kedudukannya tinggi sekali. Lah, siapakah yang mendapatkan asy-syahadah? Minha asy-syahadah bi ahkamillahi azza wa jalla ala ibadillahi. Di antara yang mendapatkan asy-syahadah, mendapatkan gelar syahadah adalah syahadah di atas hukum-hukum Allah, artinya mengajarkan hukum Allah itu kepada hamba-hamba Allah. Wa hadhihi syahadatul ulama. Jenis ini adalah syahadahnya para ulama. Yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran, syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Allah telah mengatakan, Allah yang maha tahu, menyampaikan, annahu la ilaha illa huwa. Bahwa tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali dia Allah. La ilah menafikan Tuhan-Tuhan dalam arti yang patut untuk disembah. Tuhan itu untuk disembah. Sementara selain Allah tidak punya hak untuk disembah, tidak patut untuk disembah. Maka Allah terangkan, Allah menyatakan, annahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali hanya dia Allah. Yang patut untuk diibadahi hanya Allah saja. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Demikian pula para malaikat dan ulul ilmi menyatakan hal yang serupa. Seperti yang Allah katakan. Yaitu, annahu la ilaha illa huwa. Artinya, malaikat dan ulil ilmi menyatakan la ilaha illallah, menjadi syahid, menyampaikan. Malaikat juga menjadi syahid annahu la ilaha illa huwa. Ulul ilmi juga bersyahid menyampaikan, menerangkan tentang annahu la ilaha illa huwa. Sehingga syahadah ulama adalah ketika mereka menyampaikan ilmunya tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syahada anwa kathira. Yang namanya syahadah tidak cuma satu macam. Banyak kesempatan seseorang mendapatkan syahadah. Tidak cuma satu pintu syahadah itu. Waqad dzaba katsir min al-ulama fi tafsir qaul asy-syahadah ila annahum al-ulama wa la syakka anna al-ulama syuhada. Para ahli ilmi ketika mentafsirkan firman Allah taala wasyuhada, mereka mengatakan yang nama syuhada annahum al-ulama. Mereka yang dimaksud adalah ulama. Wala syak anal ulama syuhada. Dan kita tidak ragu bahwa ulama itu syuhada. Fayashhaduna bi anna Allah ta'ala arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Mereka para ulama telah menjadi saksi, telah mengucapkan, telah mengatakan bahwasanya Allah ta'ala telah mengutus rasul-rasulnya membawa petunjuk dan dinil haq. وَيَشْهَدُونَ عَلَى أُمَّهْ بِأَنَّ بَلَغَتْ شَرِيَةُ اللَّهِ وَيَشْهَدُونَ فِي أَحْكَامِ اللَّهِ هَذَا الْحَلَالِ وَهَذَا حَرَامِ وَهَذَا وَاجِبِ وَهَذَا مُسْتَحَبِ وَهَذَا مَكْرُوهِ. Mereka pun telah mengucapkan, telah menjadi saksi di atas kepada umat ini. Mereka telah menyatakan tentang syariat Allah di dalam perkara hukum-hukumnya, mengatakan ini halal, ini haram, ini wajib, ini mustahab, ini makruh. Wala ya'rifu hadza illa ahlul ilm. Dan tidak ada yang tahu tentang hal ini kecuali hanya ahlul ilm saja. Walidzalika kanu syahidan. Oleh karena itu mereka juga digelari syahid syuhada. Wa min syuhada aidan man yudhaf man yusabu al-ta'n wal-batn wal-haraq wal-gharaq wa ma asbahuhum. Di antara syuhada juga mereka yang menimpa mereka at-ta'n, kena musibah wabah, wal-batn kena penyakit perut, wal-gharaq wal-haraq kena apa kebakaran, mati karena kebakaran, wal gharaq yang mati karena tenggelam karena banjir, tertelan oleh air. Mereka termasuk yang syuhada. Wa ma asbahum, dan banyak yang lainnya lagi. Orang yang mati di dalam menuntut ilmu, orang yang mati telah melahirkan karena melahirkan, ini semua termasuk syuhada. Lah, ini semua menunjukkan bahwa syuhada tidak cuma satu pintu saja. Tapi syuhada banyak pintu. Wa min syuhada ala niqutir fi sabilillah. Dan di antara syuhada adalah orang yang terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min syuhada alladzina yuqtaluna duna amwalihim wa duna anfusihim. Dan termasuk dalam syuhada adalah orang-orang yang terbunuh karena hartanya atau karena jiwanya, ketika hartanya terancam mau diambil atau jiwanya mau dibunuh terancam, dia membela, dia mati, maka syahid. Hal ini seperti yang Rasul alaihissalatu wassalam terangkan, kama qala Nabi alaihissalatu wassalam, hainama sa'ala rajulun ketika Rasul ditanya oleh seorang, "Ara'aita ya Rasulullah in ja'ani shakhsun yatlub mali?" Ai? Anwa. Ya Rasulullah, seorang bertanya, "Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah ketika ada seseorang datang kepadaku meminta hartaku dengan paksa?" Maka kata Rasulullah, la tu'tihi. Jangan kau beri. Rasul mengatakan ketika ada orang meminta harta dengan paksa, jangan kau beri. Araita in qatalani? Bagaimana kalau kalau dengan itu sampai menyerang saya, maka Rasul mengatakan, qatilhu. Maka kamu lawan. Ditanya lagi, ya Rasulullah, araita in qataltuhu? Lah bagaimana kalau aku membunuhnya? Qala wa huwa finnar. Kalau dia terbunuh karenamu, karena kamu membela diri, dia mengambil hartamu, kamu pertahankan, kamu lawan, ternyata dia mati, fahuwa finnar. Kenapa? Li'anahu mu'tad zalim. Karena dia memaksa, dia zalim, berzalim. Lalu sahabat bertanya lagi, ara'aita in qatalani? Bagaimana kalau dia membunuhku? In qatalani? Maka jawab Rasul, qala in qatalaka fa anta syahidun. Kalau sampai dia membunuhmu, kamu menjaga hartamu, kamu menjaga dirimu sampai terbunuh, maka kamu syahid. Rasul mengatakan syahid ketika seseorang menahan diri, menjaga diri. Ini menunjukkan bahwa yang namanya syahid tidak hanya satu pintu di peperangan, tetapi ada sekian kesempatan seseorang mendapatkan asyhadah. Wa qala Rasul alaihi wasallam, man qutila duna malihi wa ahlihi fa huwa syahid. Di dalam hadis lain Rasul mengatakan, siapa-siapa yang terbunuh karena hartanya, karena keluarganya, fa huwa syahid, maka dia termasuk syahid. Wa min syuhada aidan man qutila zulman, kaya'tadi alaihi insanan fayaktulahu ghilah zulman zulman fahadha aidan syahid. Termasuk syahid orang yang terbunuh karena ditulimi. Sekarang banyak sekali orang terbunuh, tertolimi, dalam kondisi dia tidak tahu kenapa saya harus dibunuh. Dia berjalan, biasa-biasa saja, ternyata tiba-tiba ada orang membunuhnya. Iseng. Di zaman sekarang ini banyak terjadi. Nah, kalau sampai itu terjadi kepada seseorang, kata Rasul alaihi salatu wassalam, termasuk syahid karena terzalimi. Walakin a'la syuhada hum alladzina yaqtuluna fi sabilillah. Siapakah di antara syuhada yang paling tinggi kedudukannya? Kata Syekh, alladzina yaqtuluna fi sabilillah. Mereka-mereka yang terbunuh di jalan Allah, di jalan peperangan, di jalan Allah, maka merekalah orang yang tertinggi syahidnya. Kama qala ta'ala, dasarnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 169 sampai 171, di mana Allah mengatakan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kau katakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Mereka yurzakun. Mereka mendapat rezeki terus. Farihina bima atahumullah min fadlihi wa istabshiruna billadzi lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka bergembira atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Dan mereka berbahagia dengan orang-orang yang belum bersama mereka. Lalu mengatakan, Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Janganlah kalian takut dan jangan kalian cemas. Yastabshiruna bi ni'mati minallahi wa fadlin. Mereka memberikan berita gembira, bersenang dengan nikmat yang datang dari Allah dan karunia-karunia yang datang dari Allah. Wa anna Allaha la yudhi'u ajra al-mu'minin. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Syahidnya bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah, Allah katakan, janganlah engkau, wala tahsabunna alladzina kutilu fi sabili amwatan, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka tidak mati, bahkan hidup di sisi Allah, terus mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka gembira, mereka mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua menunjukkan bahwa Allah puji mereka ketika mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ha'ulai humul ladzina qatalu litakuna kalimatullahi al-ulya. Mereka itulah yang mati dalam rangka menegakkan, meninggikan kalimat Allah, bahwa kalimat Allah adalah setinggi-tingginya kalimat. Fama qatalu li hubuti anfusihim wama qatalu amwalihim. Mereka bukan dalam rangka berperang dalam rangka kehormatan dirinya atau menjaga harta-hartanya, bukan itu. Innama qatalu li takuna kalimatullahi al-ulya. Mereka berperang tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menegakkan kalimat Allah agar kalimat Allah menjadi kalimat yang tertinggi. Kama qala dzalika Nabi alaihi salatu wasallam hina su'ila 'anil rajul yuqatil suja'an. Hal ini seperti yang Rasul telah sampaikan kepada para sahabatnya ketika Rasul ditanya, siapa ya Rasulullah yang disebut orang yang mati syahid? Apakah seseorang yang mati yang yuqatil suja'an, berperang sampai mati karena suja'an untuk dilihat keberaniannya, apakah itu syahid? Wa yuqatil hamiyatan wa yuqatil liyura makanahu. Ada pula yang berperang karena mencari kehormatan. Atau ada pula yang berperang dalam rangka ingin menunjukkan keberaniannya, kedudukannya. Ayu dzalika fi sabilillah. Manakah di antara tiga ini yang termasuk fi sabilillah? Maka Rasul menjawab dengan satu kaidah, bukan jawaban yang ini ataupun yang itu. Karena kalau jawab yang ini atau yang itu, masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi. Tapi Rasul menjawab dengan satu kaidah yang bisa menjawab untuk masa yang panjang. Rasul katakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulia fahuwa fi sabilillah. Siapa-siapa yang berperang, tujuannya adalah litakuna kalimatullahi al-ulia, dalam rangka menegakkan, menjunjung tinggi kalimat Allah, fahuwa fi sabilillah. Dengan demikian, kita sudah punya kaidah. Siapakah yang berperang di jalan Allah? Siapakah yang berperang dalam Allah? Jawabnya adalah, siapa-siapa yang berperang dalam rangka meninggikan kalimat Allah, memuliakan kalimat Allah. Kalau tujuannya memuliakan kalimat Allah, maka ialah fi sabilillah. Hadza mizan adl fawada'ahu Nabi alaihi salatu wasalam yazinu insan bi ilmihi. Naam. Inilah timbangan yang Rasul alaihi salatu wasalam berikan agar seseorang bisa menimbang dengan ilmunya apakah yang kita lakukan ini fi sabilillah atau tidak. Apakah ini termasuk dalam rangka litakuna kalimatullahil ulya apa tidak? Maka dengan demikian kita akan tahu sesuatu apakah fisabilillah atau tidak dengan kaidah ini. Man qatala litakuna kalimatullahil ulya bahwa fisabilillah. Boleh orang mengatakan saya ini berperang di jalan Allah, tapi lihat hasilnya. Apakah dengan perbuatan itu kalimat Allah tambah mulia atau tambah direndahkan oleh manusia? Atau tambah menjadi rendah akibat perbuatan orang itu? Maka siapa-siapa yang terbukti dengan perbuatannya kalimatullah menjadi tambah tinggi, maka dia fi sabilillah. Faman qatala hadhihi al-kalimah fahuwa fi sabilillah. Maka barang siapa yang berperang di jalan ini, merekalah yang fi sabilillah. In qutilta fa anta syahid. Kalau engkau terbunuh, maka engkau syahid. Wa in ghanimta fa anta sa'id. Kalaupun antum menang, maka antum akan bahagia. Antum menang, mendapat ghanimah, fa'antas sa'id. Antum menjadi bahagia, mendapatkan pampasan perang. Kama qala Allah subhanahu, hal ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Taubah, kul hal tarabbasu bina illa ihdal husnayain. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, hal tarabbasu nabina, apakah engkau menanti-nanti kami? Ketahuilah, illa ihdal husnayain, yang akan kita peroleh salah satu di antara dua kebaikan. Dua kebaikan ini maksudnya adalah asyhadah, kalau dia mati asyhadah, atau yang kedua al-zafar wan nasr, mendapat kemenangan dan mendapat pertolongan dari Allah. Ketika seorang muslim yang jujur berperang di jalan Allah, maka hanya dua yang akan dia peroleh. Ima dia mendapatkan asyhadah atau dia mendapatkan kemenangan. Dua-duanya kemenangan. Satu kemenangan akhirat, satu kemenangan di dunia dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا. Dan kami pun menunggu tentang kalian agar Allah menimpakan kepada kalian dengan azab yang datang dari Allah SWT atau azab Allah yang datang lewat tangan-tangan kami. Ini adalah ucapan orang yang beriman kepada musuh-musuh. Syekh terangkan tentang ayusibukumullah bi'adzabin min indihi au bi'aidina. Imma anallah ayu'adzibukum yaqinan syarrakum kama fa'alallah ta'ala di Ahzab alladzina tajammau ala Madinah yuriduna qital ar-rasul alaihi wasallam. Yang pertama tentang ayyusibukumullah bi adzabi min indihi, yaitu Allah datangkan azab yang mengenai mereka, mendatangkan kejelekan kepada mereka dengan tangan Allah, dengan Allah memperbuat, yaitu contohnya ketika perang Al-Ahzab, ketika orang-orang kafir, baik Yahudinya ataupun kafir Quraisy, bersatu mereka mengepung kaum muslimin di Madinah, ingin menyerang, mereka yakin bahwa hari itu kaum muslimin akan hancur dengan kekuatan besar yang mereka kumpulkan. Serikat, mereka berserikat untuk menghancurkan kaum muslimin. Tetapi Allah menghendaki lain. Fa'arsalallahu alaihim rihan wa junudan wa alqa fi qulubin ru'ub. Maka Allah datangkan angin yang kencang sekali dan tentara-tentara Allah yang lain, dan Allah timpakan kepada kulub-kulub mereka, pada hati-hati mereka ar-ru'ub, rasa takut. Setelah angin kencang menimpa mereka dan tentara-tentara Allah yang lainnya juga menyerang mereka, maka mereka pun takut dan lari tunggang-langgang meninggalkan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka selamatlah Rasul dan kaum muslimin dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayusibakumullah bi'adzabin min indih, yaitu adalah Allah azab mereka dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Au bi'aidina, sementara kalimat au bi'aidina kama hasa fil Badar. Ini contohnya adalah ketika perang Badar. Perang Badar, maka dengan tangan-tangan kaum muslimin. Fa innallaha adzaba musyrikin bi aidi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Maka Allah azab orang-orang musyrikin dengan tangan rasul dan para sahabatnya. Fa idza sa'ala insan rabbahu fa qala allahumma inni as'aluka syahadah fi sabilika. Kalau seseorang memohon kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu asy-syahadah di jalanmu ya Rabb, wa la takuna syahadah illa bil qital li takuna kalimatullahi al-ulya. Fa inna Allah ta'ala idza 'alima minhu sidqa al-qawl waliyah anzalahu manazil syuhada wa in mata ala firasi. Lah, yang dimaksud Allahumma inni as'aluka syahada fi sabilik, yang dimaksud adalah dalam rangka as-syahadah bil qital li takuna kalimatullahi al-ulya, ya ingin berperang di jalan Allah dalam rangka menegakkan, menjunjung tinggi kalimat Allah. Itu yang dia maukan, berperang, mendapatkan syahid di jalan itu. Kalau Allah mengetahui tentang kejujuran ucapan dan niatnya, artinya dibuktikan tentang kejujuran niatnya, maka Allah akan berikan kepada dia kedudukan asy-syahadah, walaupun dia tidak sempat berperang, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Ini keutamaan niat atau keinginan atau cita-cita seorang asy-syahadah. Maka atas kita semua harus punya keinginan mendapatkan asy-syahadah dengan jujur. Kita harus punya cita-cita mati syahid, sehingga kalau sempat maka kita semoga Allah berikan kita syahid, asy-syahadah. Kalaupun tidak, kalau tidak jujur, Allah akan berikan syahadah pula, walaupun di atas firas kita. Ada satu masalah yang saya ingin sampaikan tambahan. Wabagi alaina alladhi yuqatil difa'an an baladihi, hal huwa fi sabilillah aw la? Ada satu pertanyaan, kalau kita berperang dalam rangka menolong membela negara kita, apakah membela negara itu di atas jalan Allah atau tidak? Maka Syekh katakan, naqul in kunta tuqatil an baladika li ana balad islami fa turid an tahmiha min ajl anna balad islami fa hadha fi sabilillah. Maka aku jawab, kata Syekh Utsaimin, kalau engkau berperang karena negerimu, sementara negerimu adalah negeri Islam yang mayoritas kaum muslimin, kalau kamu membela negeri itu, artinya kamu sedang menjaga orang-orang Islam, sedang melindungi orang-orang Islam. Faturi ayn tahmiha, kamu ingin menjaga kaum muslimin. Min ajli annaha baladun islami, karena negeri itu adalah negeri Islam atau negeri yang penduduknya mayoritas muslimin. Kamu berperang, kamu menjaga negeri itu karena menjaga si muslimin yang banyak di negeri itu. Fahada fi sabilillah, kalau tujuannya itu, maka ini adalah fi sabilillah. Li'annaka qatalta li takuna kalimatullah yal ulia, karena ini juga masuk dalam rangka kamu berperang li takuna kalimatullah yal ulia, dalam menjaga, menjunjung kalimat Allah agar tetap tinggi. Wa amma idza qatalta li ajli annaha watan faqatan faqat fa hadza laysa fi sabilillah. Tapi kalau kamu berperang hanya karena kamu adalah warga negara kebangsaan yang didukung, yang dibela adalah karena bangsanya, karena kebangsaannya, fa hadza laysa fi sabilillah, kalau tujuannya karena itu, maka ini bukan fi sabilillah. Li'anal mizan alladhi wada'ahu Nabi alaihi salatu wasalam la yanṭabiq alaihi, karena mizan, timbangan yang Rasul alaihi salatu wasalam telah letakkan itu tidak tepat digunakan di dalam masalah li'ajil wathan tadi, karena kebangsaan. Tidak sesuai. Karena Nabi mengatakan, man qatala li takuna kalimatullah yal ulia fa huwa fi sabilillah. Sehingga inilah timbangannya. Waqad taqaddama al-kalam ala hadhihi al-mas'alah wallahu mu'afiq. Naam. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Hadis ini mengajarkan kepada kita kejujuran, termasuk jujur pada niat, jujur kepada cita-cita, bukan cuma jujur terhadap apa yang kita ucapkan tentang perkabaran tentang orang lain, tetapi juga ikrar kita terhadap cita-cita kita, kita harus jujur. Semoga hadis ini menjadikan nasihat bagi kita. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Dan Allah berikan kepada kita niatan ikhlas, kejujuran, termasuk terhadap cita-cita kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. جزاك الله خير أستاذ. بارك الله. إن شاء الله kita sambung pada pertemuan akan datang. آمين. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.